طيب بسم الله وفيكم بارك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله، kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan hadis yang ke-344 dari kitab Umdatul Ahkam. Dan kita sudah bahas hadisnya, bahkan sudah kita ambil pula beberapa faedahnya sampai faedah yang ke-9. Istafadna min hadzal hadisi innahu yajuzu at-tawkil fi itsbatil hududi wastifaiha. Faedah ke-9, bolehnya untuk mewakilkan dalam menetapkan hukum had dan menerapkan hukum had. Menetapkan dan menerapkan berbeda. Menetapkan itu artinya menyelidiki apakah dia benar-benar pantas dihukum atau tidak. Sedangkan penerapan adalah praktek yang merajamnya, eksekusinya. Taib, dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari ucapan Nabi kepada Unais, "Ughdu ya Unais, fa in i'tarafat farjumha." "Ughdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha." Kata Nabi kepada seseorang dari suku Aslam yang dipanggil dengan nama Unais, "Ya Unais, berangkat ke istrinya orang ini. Tanyakan pada dia, apakah dia mengaku atau tidak." Baik, ini apanya berarti? Ini pemastiannya. Fa ini atarafat, kalau dia mengaku, farjumha, maka rajam dia. Perintah rajam dia, ini eksekusinya. Nabi SAW tidak melakukannya sendiri, tetapi mewakilkan. Berarti boleh seorang penguasa, pemimpin satu pemerintahan, menugaskan orang khusus, satu untuk memastikannya, yaitu di mahkamah-mahkamah, pengadilan-pengadilan, sampai terbukti kalau dia memang benar-benar berbuat, dan satu orang lagi, yang lain ditugaskan untuk eksekusi. Biasanya dijuluki algojo misalnya, atau orang yang ditugaskan untuk merajamnya. Ala kulli hal, ini faedah ke-9, bolehnya taukil, bolehnya penugasan-penugasan dalam menerapkan hukum-hukum had. Yang ke-10, istafadna min hadzal hadis innal hududa marji'uha al-imamul a'zham aw na'ibuh. Faedah ke-10, bahwa hukum-hukum had kembalinya kepada penguasa tertinggi atau wakilnya. Kembalinya kepada penguasa tertinggi atau wakilnya atau orang yang ditunjuk olehnya. Apa mafhumnya? Mafhumnya, kalau bukan penguasa, jangan lancang menegakkan hukum had. Tidak boleh rakyat jelata tiba-tiba memotong tangan orang lain karena dianggap mencuri. Atau katanya mengkisos orang lain karena dia membunuh anaknya, membunuh saudaranya. Atau tiba-tiba dia melakukan hukum-hukum had dengan seenaknya sendiri, gak bisa. Tidak boleh rakyat melakukan atau menegakkan hukum-hukum had. Berarti siapa yang berhak? Yang berhak adalah penguasa. Bagaimana kalau penguasanya tidak melakukan? Apakah kita bisa memaksa? Tidak bisa. Serahkan pada penguasa. Kita hanya bisa menasehati dengan baik. Wahai sadat al-umara, wahai tuan-tuan para penguasa, terapkanlah hukum Allah SWT. pembunuh yang keji harus dikisos. Pencuri yang sudah di atas sekian, potong tangannya. Ini nasihat saja. Kalau penguasanya, tapi menurut kami, lebih baik di penjara saja 3 hari, atau 3 bulan, atau 3 tahun. Yang terbaik adalah hukum-hukum had yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat. Kalau mereka tidak terima, ya urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masalah hukum-hukum had itu urusan penguasa. Urusan penguasa, bukan urusan rakyat jelata. Kembali kepada kitab. Masih kelanjutan nomor 10. Wala yajuzu li ahadin istifa'uha ghairuhum. Tidak boleh bagi orang yang bukan penguasa, bukan pemerintah, istifa'uha, tidak boleh menerapkan hukum-hukum had sendiri-sendiri. Tidak boleh. Akan terjadi kekacauan. Taib. Yang ke-11. Berarti faedah ke-10 sangat penting agar tidak terjadi kekacauan di sebuah negeri. Jangan masing-masing melakukan hukum had. Yang berkewajiban, yang bertanggung jawab untuk melakukan hukum-hukum had adalah para penguasa. Kalau mereka tidak melakukan, kita menasehati agar dilakukan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita akan berkata, ya Allah, kami sudah sampaikan. Selesai. Selebihnya, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, istadalla bil hadithi annahu yakfi li thubutil haddi wa iqamatihi al-i'tiraf marratan wahidah. Dari hadis ini, istadalla, diambil sebuah dalil, bil hadith, dengan hadis ini, bahwasanya cukup untuk menentukan hukum had, untuk ditegakkannya hukum had, cukup i'tiraf marratan wahidah, cukup pengakuan sekali saja. Cukup dia ngaku rajam. Kalau dia ngaku rajam. Wa yatil khilaf fi dzalik, dan akan nanti datang perselisihan-perselisihan para ulama. Apakah harus 4 kali pengakuan, ya saya ngaku, ya saya ngaku, ya saya ngaku, atau cukup sekali saja? Dalil bagi para ulama yang menganggap cukup sekali saja adalah hadis ini. Mengapa? Karena Nabi mengatakan pada Unais, ugdu ya Unais, fa in i'tarafat farjumha. Datangilah wahai Unais segera kepada istri orang ini, tanyakan. Kalau dia ngaku, rajam. Nabi tidak mengatakan kalau dia ngaku 4 kali, tidak. Tetapi dikatakan dengan kalimat kalau ngaku rajam. Tidak menyebutkan 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Taib, ini pendapat yang menyatakan cukup sekali saja. Kalau yang berpendapat harus 4 kali, dari mana? Hah? Dari hadis, ketika ada orang yang datang pada Nabi, ya Rasulullah zanaitu, ya Rasulullah aku berzina. Sungguh demi Allah, aku berzina. Nabi memalingkan mukanya ke arah lain. Orang tadi mendatangi wajah Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sungguh demi Allah aku berzina. Nabi memalingkan lagi mukanya ke arah lain. Orang itu mengejar wajah Nabi dan berkata, ya Rasulullah, aku berzina. Sungguh demi Allah, sampai 4 kali. Setelah 4 kali, baru Nabi berkata, apakah orang ini berakal? Apakah orang ini sehat? Apakah orang ini dalam keadaan normal? Setelah dijawab dia orang yang berakal, sehat, normal, maka Nabi pun menegakkan hukum had, hukum rajam, setelah 4 kali bersumpah. Dalam riwayat, Nabi hanya berkata, mungkin kau cuma menciumnya. Ya Rasulullah aku berzina. Mungkin kau cuma memegangnya. Ya Rasulullah aku benar-benar berzina. Mungkin kau cuma begini, mungkin kau cuma begini. Sampai 4 kali dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau dia berzina, baru dirajam. Maka sebagian ulama menganggap berarti harus diulang sampai 4 kali. Ya'til khilaf. Akan datang nanti perselisihan masalah ini. InsyaAllah ta'ala. Yang ke-12. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi hikmati jaldiz zani. Ibnul Qayyim berkata tentang hikmahnya Apa hikmahnya dicambuk seorang yang berzina yang belum muhsan? Kata Ibnu Qayyim, wa amma zani fa innahu yazni bi jami'i badani. Adapun orang yang berzina, maka dia berzina dengan seluruh tubuhnya. Dengan matanya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan semuanya. Wa taladdud bi qada'i syahwa ya umul badan. Dan bernikmat-nikmat dengan seluruh tubuhnya. Syahwatnya terasa di seluruh tubuhnya. Maka hukumnya adalah kalau dia muhsan dirajam seluruh tubuhnya sampai mati. Kalau dia belum muhsan dicambuk tubuhnya 100 kali. Yang ke-13, kata Ibnu Qayyim, agar tubuhnya yang tadi merasakan lezatnya zina atau nikmatnya zina, dia merasakan sakitnya hukuman. Yang ke-13. Wal hikmatu fi rajmil muhsan wa jaldi ghairil muhsan anna al-awwal qad tammat alayhi an-ni'mah bizawjah fa iqdamuhu ala zina yu'addu dalilan ala anna ash-sharr muta'assil fi nafsihi wa anna 'ilajahu 'an tarkihi sa'bun wa annahu laysa 'udhrun fil iqdami 'alayhi. Hikmah pembedaan rajam bagi yang muhsan dan cambuk bagi yang tidak muhsan. Apa hikmahnya? Annal awwal qad tammat 'alaihi an-ni'mah. Hikmahnya, kalau yang pertama, yakni yang muhsan, dalam keadaan dia sudah menikah, sudah ada jima dalam nikah yang syar'i, berarti dia sudah merasakan ni'mah bizaujah, sudah merasakan kenikmatan yang halal dengan istri. Fa iqdamuhu 'ala zina, maka apa yang dilakukan dari zina bukti kalau orang ini jeleknya sudah mengakar fi nafsihi muta'assil, artinya sudah menjadi aslinya, watak aslinya. Istri punya, bisa melakukan yang halal, dia cari yang haram. Berarti orang ini syarnya muta'assilun fi nafsi. Muta'assilun fi nafsi, maknanya sudah mengakar pada dirinya. Maka, ilajahu an tarkihi sa'ab. Maka orang seperti ini, untuk diperbaiki susah. Maka dirajam sampai mati. Wa annahu laysa udhr fil iqdami 'alayh, karena dia tidak punya uzur dalam melakukan zina tersebut. Wa amma ghairul muhsan, adapun orang yang tidak muhsan, imma anak kecil, wa imma belum nikah, wa imma nikah tapi belum jima, fala'alla da'i syahwa ghalabahu 'ala dhalik, maka bisa jadi dia dikuasai oleh nafsunya, oleh syahwatnya, sehingga terkalahkan. Fakhaffafa anhu al-had, maka hukum hadnya Allah tentukan lebih ringan, tidak sampai mati, cambuk saja 100 kali dan diasingkan, bukan dinikahkan dengan lawan zinanya. Kalau dinikahkan, maka besok-besok orang kalau mau nikah zina dulu aja biar dinikahkan oleh orang tua. Bukan, justru dipisahkan. Taghribu 'am, diasingkan 1 tahun. Wa amma ghairul muhsan, karena dia tidak muhsan, bisa jadi dia kalah dengan syahwatnya yang mengebu-ngebu dalam keadaan dia tidak punya istri, maka diringankan hukumnya. Yang ke-14, al-qasam li ta'yid sihhatil masail al-muhimmah. Faedah ke-14, bolehnya bersumpah pada perkara-perkara yang tegas. Bolehnya bersumpah li ta'yid, untuk mendukung sihhatil masail, untuk mendukung benarnya masalah yang penting. Jadi kalau masalah itu penting dan masalah itu sangat hak, boleh bersumpah. Demi Allah yang tiada ilah kecuali dia, innahu lahaq. Sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, ini adalah hak. Itu boleh bersumpah seperti itu. Khatib-khatib di mimbar-mimbar, para penceramah, dai-dai, ustaz-ustaz, kiai ketika ingin mengajarkan kebenaran, kemudian bersumpah, wallahi, demi Allah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Demi Allah, Islam adalah satu-satunya agama yang paling hak. Boleh bersumpah nama Allah, bahkan sumpah yang paling besar sekalipun, yang dikatakan dengan sumpah ghalidha. Boleh. Kalau untuk mendukung kebenaran yang pasti dan hak. Penting. Dari mana dapatnya ini? Dari ucapan Nabi, walladzi nafsi biyadih laqdiyanna bainakuma bikitabillah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan putuskan dengan kitabullah. Lihat, Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan putuskan di antara kalian dengan kebenaran. Kalimat laqdiyanna dengan lamut taukid dan nunut taukid tsaqilah. Dengan lamut taukid dan nun taukid yang sangat berat, yang menunjukkan sungguh-sungguh pasti aku akan terapkan dengan kitabullah. Aku akan hukumi dengan kitabullah. Demi Allah. Ini untuk menunjukkan betapa hak dan betapa pentingnya hal tersebut. Wa qad amara Allahu ta'ala nabiyahu fi kitabihi an yuqsim 3 marratin ala anna al-ba'tha haqqun. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintah oleh Allah bersumpah. Diperintah oleh Allah untuk bersumpah 3 kali bahwa kebangkitan itu adalah hak. Mana salah satunya? Qul iya wa rabbi innahu lahaq. Katakan qul iya wa rabbi. Katakan benar demi Rabbku, sesungguhnya kebangkitan itu pasti terjadi. Apalagi ketika mereka bertanya-tanya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah katakan qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, sampai pada kalimat sungguh demi Rabbmu aku akan bangkitkan mereka. Untuk memastikan bahwa kebangkitan itu hak, Allah suruh nabinya bersumpahlah. Katakan demi Rabbku. Qul iya wa rabbi. Yang 15. Fihi dalilun ala sihhati istifta' ahli al-ilmi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ma ba'dahu wa ala jawazi su'alil mafdhul ma wujudi man huwa afdhal minhu. Faedah 15, dalil atas sahnya meminta fatwa kepada ahlul ilmi di zaman Nabi SAW wa fima ba'dahu, dan juga pada orang-orang pada generasi setelahnya, dan juga menunjukkan ala jawazi su'alil mafdul ma'a wujudi man huwa afdal, bolehnya bertanya kepada yang mafdul di mana di sana ada yang lebih afdal. Dari mana diambilnya faedah ini? Pertama, dalil ala sihhatil istifta li ahli al-ilm. Dalil harus bertanya kepada ahlul ilmi. 2 orang yang bertikai tadi datang kepada Nabi kan? Untuk apa itu? Untuk tanya, bagaimana fatwanya? Aku begini, dia begitu. Anak saya begini, istri saya begitu. Seharusnya kaum muslimin, kalau ada keributan, perselisihan, pertikaian, atau ada kesulitan-kesulitan, tanyakan kepada ahlul ilmi. Kalau ada Nabi, tanyakan pada Nabi. Kalau enggak ada, tanyakan kepada para sahabat Nabi. Kalau enggak ada sahabat Nabi, tanyakan pada murid-muridnya para sahabat Nabi. Kalau enggak ada mereka, tanyakan kepada imam-imam, para ulama, murid-murid mereka. Kalau enggak ada, seperti zaman sekarang, tanyakan kepada para ulama. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. tanyakan kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Tapi sekarang faedah kedua tadi, di dalam satu nomor, ada yang kedua. Dan bolehnya bertanya pada mafdul ketika ada yang afdol. Yang afdol itu yang lebih afdol, yang mafdul yang di bawahnya. Boleh, tetapi kalau kau masih belum yakin, tanyakan pada yang di atasnya. Misalnya, tidak tanya kepada ustadznya, cukup tanya pada muridnya saja. Ya boleh. Kalau memang itu cukup. Tapi ketika muridnya agak ragu dan menjawabnya juga dengan tidak meyakinkan, baru naik kepada gurunya murid tadi, ustadznya. Gimana hukumnya ini? Kamu kan pernah dengar dari ustadzmu, dari gurumu. Kalau dia menjawab, oh ya guruku biasanya menjawabnya begini dan begitu. Cukup. Kecuali kalau ternyata dia tidak tahu atau dia ragu atau dia, maka naik kepada yang lebih tinggi. Dan itu adalah yang diistilahkan dengan sanad ali. Sanad ali. Ala kulli hal, diambilnya dari dua orang tadi yang ternyata sebelum datang pada Nabi sudah nanya, ya Rasulullah, kami sudah bertanya kepada beberapa orang-orang yang berilmu, katanya atas anakku rajam. Ternyata kan salah. Kata Nabi, atas anakmu bukan rajam, tetapi cambuk 100 kali. Dan tagribu am, atas wanita itu rajam. Yang ke-16, fil hadithi husnul adab. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran, yaitu bagusnya adab dan akhlak Rasulullah SAW. Dan ada akhlak dan adab ma'a ahlil fadli wal ilmi wal kibar. Akhlak kepada orang yang memiliki keutamaan. Sikap yang baik kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, kepada orang besar. Wa anna dhalika fil fiqhi, dan itu adalah dalam fiqih. Maksudnya diajarkan dalam fiqih. Tentunya terlihat bagaimana penghormatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.